Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-Imam البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. باب القضاء باب bolehnya القضاء menghakimi atau memutuskan masalah suatu permasalahan ataupun اللعان ملاعنة di masjid antara laki dan perempuan. Al-qadha barakallahu fikum ma'ruf, yakni menghakimi antara dua orang yang sedang bermasalah, boleh dilakukan di masjid. Dan yang namanya qadha barakallahu fikum ada yang diistilahkan dengan qadha asy-syar'i, ada yang diistilahkan dengan qadha sulh, islah. Artinya barakallahu fikum, mungkin kalau kita melihat dari satu sisi atau secara pandangan agama barakallahu fikum, salah satu dari kedua belah pihak ini ada yang salah, ada yang zalim. Hanya saja barakallahu fikum, kita enggak ingin menjatuhkan barakallahu fikum vonis kepada sebelah pihak, sehingga kita menyelesaikan dengan islah, dengan sulh, dengan perdamaian. Fa barakallahu fikum, ini namanya al-qadha, ini namanya barakallahu fikum al-qadha. Boleh dilakukan barakallahu fikum di masjid. Demikian juga al-li'an. Al-li'an barakallahu fikum boleh juga dilakukan di masjid antara ar-rajul, laki dan perempuan. Al-li'an barakallahu fikum ya ikhwan, dari kalimat mula'anah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur tentang seorang laki-laki barakallahu fikum yang mencurigai atau menuduh istrinya melakukan perbuatan, dalam hal ini adalah fahisyah, yakni zina. Sementara sang suami tidak punya saksi sama sekali kecuali dia sendiri. Dan dia sudah terlanjur melontarkan tuduhan tersebut, menuduh istrinya dengan tuduhan zina. Dan ternyata istrinya tidak menerima tuduhan tersebut, bahkan menyangkal, dan dia keberatan. Bahkan sang istri pun juga barakallahu fikum berusaha untuk membersihkan tuduhan dirinya dari tuduhan tersebut, sementara sang suami juga bersikeras. Karena mungkin bersikerasnya suami barakallahu fikum, entah memang dia karena berdasarkan keyakinan melihat langsung bagaimana istrinya melakukan perbuatan seperti itu, atau mungkin barakallahu fikum berdasarkan kecurigaan atau kecemburuan. Berdasarkan ini semua barakallahu fikum, semestinya kalau misalnya suatu negara menerapkan hukum Islam dengan tuduhan dari suami ini, kalau istrinya ngaku bahwa memang benar dia telah melakukan, maka berarti sang istri yang wajib adalah rajmun alaih, rajam, dirajam dengan batu, dilempari dengan batu sampai meninggal sebagaimana di dalam hukuman Islam. Tetapi barakallahu fikum, istri enggak ngaku, entah enggak ngakunya dia barakallahu fikum benar-benar dia tidak pernah melakukan, dia merasa enggak pernah melakukan, atau mungkin barakallahu fikum sesungguhnya dia merasa melakukan, hanya saja dia enggak mau mengakui perbuatan seperti ini. Sementara suaminya barakallahu fikum bersikeras tetap tidak mau mencabut tuduhan tersebut, maka jalan satu-satunya adalah mula'anah. Mula'anah seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana barakallahu fikum mereka dihadapkan di hadapan qadhi, suami istri dihadapkan di pengadilan agama misalnya kalau zaman sekarang. Kemudian sang suami, sang hakim mengarahkan atau memerintahkan sang suami untuk bersumpah 4 kali, demi Allah saya melihat dia berzina, demi Allah saya melihat dia berzina, demi Allah saya melihat dia berzina, sampai 4 kali. Dan yang kelima, melaknat dirinya sendiri kalau ternyata dia dusta. Yang kelima, laknat Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya kalau memang dia dusta atas tuduhan tersebut. Selesai. Kembali kemudian kepada sang istri. Sang istri barakallahu fikum, kalau dia mengakui dengan sumpah dari suaminya ini, kemudian dia mengakui bahwa benar apa yang dikatakan suami, maka yang wajib adalah ar-rajm. Ditegakkan hukuman Islam dalam hal ini adalah rajm. Tapi kalau ternyata sang istri juga tetap bersikeras, tetap menyangkal apa yang dituduhkan oleh suaminya ini, dan dia tetap enggak mau mengaku, maka pembicaraan juga beralih kepada dia, yakni sang istri juga bersumpah 4 kali, demi Allah suami saya dusta, demi Allah suamiku dusta, demi Allah suamiku dusta, demi Allah suamiku dusta. Dan yang kelima kali Allah melaknatnya kalau ternyata dia dusta, yakni istrinya tadi ini. Melaknat diri sendiri masing-masing. Setelah itu difiraq, dipisah. Setelah itu barakallahu fikum, dipisah oleh al-hakim dan tidak boleh kembali mereka selama-lamanya. Entah dia menikah dengan laki-laki lain atau tidak menikah, yang jelas barakallahu fikum dinamakan faskhun nikah. Pernikahan pun barakallahu fikum dibatalkan dan tidak boleh kembali masing-masingnya kepada antara suami istri tadi ini. Entah dengan mahar baru ataupun barakallahu fikum dengan rujuk yang diistilahkan mungkin rujuk, yang jelas mereka pun dipisah untuk selamanya karena sudah terjadi barakallahu fikum mula'anah. Tinggal menunggu nanti siapa yang dusta dalam tuduhan seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan dan akan memperlihatkannya. Wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha tukhfa 'ala an-nasi tu'lami. Naam. Betapapun kuatnya seorang menyembunyikan akhlak buruknya, tetap aja suatu saat akan ketahuan, wal'iyadzu billah. Ini al-li'an atau yang diistilahkan dengan barakallahu fikum al-mula'anah. Beda dengan kalau tuduhan secara umum. Kalau tuduhan secara umum menuduh wanita ataupun laki-laki secara umum sementara tidak ada saksi, 4 orang barakallahu fikum dicambuk 80 kali. Tetapi masalah barakallahu fikum menodai kehormatan rumah tangga sendiri, ini lebih berat. Lebih berat. Karena pada intinya barakallahu fikum, seorang suami ketika menuduh istrinya bahwa dia telah melakukan perbuatan zina misalnya, wal'iyadzu billah, artinya sama saja sang suami mencoreng dirinya sendiri di halayak ramai. Menunjukkan suami sendiri yang bodoh. Kenapa dia milih istri yang seperti itu? Yang kedua, kenapa dia enggak menjaga istrinya? Yang ketiga, kenapa dia enggak memberikan kepuasan kepada istrinya? Yang keempat, kenapa istrinya sampai berbuat seperti itu? Mestinya dia perlu koreksi diri. Barangkali dia juga ternyata barakallahu fikum, sang suami juga mencari kepuasan di luar. Istri pun juga curiga. Biasanya pulang jam asar jam kantor selesai pulang, ini kok tumben belakangan ini pulangnya jam 9 malam, baunya kok lebih wangi daripada biasanya, biasanya pulang bau keringat, ini pulang-pulang kok bau harum, ada apa rupanya? HP-nya pun juga disembunyikan, gak boleh dipegang, gak boleh dilihat, dompet pun disembunyikan, curiga kadang. Sehingga barakallahu fikum, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, balasan kejelekan adalah kejelekan yang setimpal. Sama aja sang suami barakallahu fikum mencoreng dirinya sendiri di halayak ramai ketika menuduh istrinya barakallahu fikum melakukan perbuatan yang seperti ini. Sehingga sang suami hanya dua pilihan. Barakallahu fikum. Dia mau mengumumkan perbuatan yang seperti ini di halayak ramai, sama aja dia mencoreng dirinya sendiri. Atau kalau misalnya dia tidak sudi lagi hatinya untuk tetap hidup bersama istrinya, dia berusaha untuk menghilangkan perasaan seperti ini, curiga yang seperti ini rasanya berat, karena terus terbayang, terus teringat, dia melihat, menyaksikan sendiri bagaimana istrinya boncengan dengan laki-laki lain misalnya. Kalau memang dia sudah enggak kuat hatinya untuk menyembunyikan dan menghilangkan rasa cemburu seperti ini barakallahu fikum, daripada dia membongkar aibnya sendiri dan mencoreng mukanya di hadapan umum, apalagi sampai ke pengadilan, wartawan penuh di situ, merusak nama dia, merusak nama keluarga dia, merusak nama keluarga mertuanya, orang tuanya, semuanya bahkan barakallahu fikum. Kalau dia sudah merasa keberatan, daripada dia harus membongkar aibnya masing-masing di hadapan umum, mending diceraikan, mending dia menceraikannya dengan baik. Fasarrihuhunna sarahan jamila, diceraikan barakallahu fikum dengan cara yang baik. Naam. Ini masalah-masalah yang terkadang barakallahu fikum sering terjadi, sehingga perkaranya bukan permasalahan sepele. Menuduh istrinya artinya sama aja barakallahu fikum menuduh dirimu sendiri bahwa kamu adalah orang yang lalai. Dan memang demikian, Pak. Terkadang kita sendiri menyaksikan barakallahu fikum di kalangan para suami demikian. Istrinya dikasih HP bebas, enggak pernah dikontrol. Urusan apa saja, hatta yang nelpon, kadang yang nelpon laki-laki yang angkat istrinya, yang nelpon teman laki-lakinya yang angkat istrinya, semua operatornya semua istrinya. Dianya rajin sholat jamaah, rajin ta'lim, rajin belajar, sementara istrinya, ya sudah, mau ikut aku sholat ya monggo, enggak ya terserah, udah besar aja kok. Giliran ada kejadian apa-apa barakallahu fikum dengan istrinya, baru ternyata kamu seperti itu, kok kamu seperti itu, diberi kepercayaan kok seperti ini, ternyata di belakangku kamu khianat, dipercaya sama, salah Pak. Sang suami mana tanggung jawabnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bagaimana kalau seorang presiden berbuat seperti ini? Seorang presiden sudah melantik wakilnya, menterinya, setelah itu sudah diam aja. Kasih tugas masing-masing, terserah. Kalian kerja pokoknya ini sudah. Saya sebagai presiden, saya sudah mengangkat kalian sebagai wakil dan menteri, untuk apa lagi saya kerja? Ini presiden hancur negaranya kalau seperti ini. Tanggung jawab barakallahu fikum sebagai seorang suami, bagaimanapun kerasnya, yang terkadang mengadukan, para suami kadang mengadukan, istri saya keras kepala, sulit diatur, ini dan lain sebagainya. Yang namanya perempuan tergantung suami, Pak. Yang namanya perempuan barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rifqan bil qawarir, sutra lembut, tergantung barakallahu fikum suami. Kalau suaminya membiarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliquna min dhila. Banyak-banyaklah kalian mengingatkan dan menasihati perempuan, secara khusus adalah istri-istri kalian, karena sungguhnya mereka diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. In istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaj wa in dhahabta tuqimahu kasartah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang namanya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Dan kita tahu yang namanya tulang, barakallahu fikum, kalau kita luruskan spontanitas, tarik ujung sama ujung biar lurus, patah. Tapi kalau kita biarkan, barakallahu fikum, sudah terlanjur bengkok, dibiarkan aja, gak pernah diusahakan diluruskan, akan terus merusak dan menggerogoti hartamu. Hartamu terus digerogoti, kehormatanmu ini dan lain sebagainya. Bahkan barakallahu fikum, terus akan mengadu kamu di dalam keluarga, mungkin dengan orang tuanya, yakni mertuamu dan lain sebagainya, hancur rumah tangga. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Artinya sering-sering ingatkan. Artinya tunjukkan dan buktikan rasa tanggung jawabmu sebagai seorang suami terhadap istri. Gak bakal ditanya di yaumil qiyamah tentang kamu. Istrimu gak bakal ditanya tentang suamimu. Tetapi justru kamu, wahai suami, akan ditanya tentang istrimu. Kejadian sering pertanyaan yang seperti ini, atau kejadian barakallahu fikum, kelalaian dari sang suami. Kelalaian barakallahu fikum dari sang suami. Suami sudah dikalahkan dan dikomando dan dikendalikan oleh istrinya. Naam. Apa-apa semua di dalam rumah tangga semua dikomandoi oleh istri. Suami pun hanya bisanya gigi jari. Suami tidak bisa apa-apa. Tunggulah kehancuran dan kebinasaan rumah tangga kalau sudah dikendalikan semuanya oleh wanita. Naam. Sampai masalah entah mau ngisi pulsa, mau ngisi bensin, pokoknya kalau enggak dikasih istrinya enggak bisa. Dijata oleh istrinya. Bawa motor, bawa mobil, mogok di jalan, ngisi bensin, telpon istrinya, mah, bawain kartu ATM, bensinku habis. Datang ini sang panglima tadi ini, panglima kumbang tadi ini, bukan kembang tadi ini, datang, nih pak, isi bensin. Jadi anak buah, mana dibawa sebagai seorang suami, barakallahu fikum. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', fana'am. Tidak ada istilah barakallahu fikum, istri keras kepala, istri saya sulit diatur. Tidak ada sebenarnya istilah seperti ini. Kalaupun ada, jarang sekali. Suami yang keras kepala sebenarnya membiarkan istrinya, membebaskan istrinya keluar tanpa hijab, mau pakai rok pendek, mau pakai kutang, mau apa terserah. Udah besar aja kok. Tidak bisa pak, tanggung jawab. Fana'am barakallahu fikum. Kalau sudah sampai tuduhan seperti ini, sampai tuduhan zina, wal'iyadzu billah, tidak lain kecuali mula'anah. Qala haddathana Yahya, qala akhbarana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ibnu Jurayj, qala akhbarana Ibnu Shihab, an Sahal Ibnu Sa'ad, anna rajulan qala, ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan ayattuluh. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya seorang suami mendapati istrinya bersama lelaki lain? Apa boleh membunuhnya? Jelas cemburu, pak. Cemburunya laki-laki yang main tangan. Kalau cemburunya perempuan yang main mulut. Sehingga kata sahabat ini, apa boleh membunuhnya? Entah membunuh laki-lakinya atau membunuh istrinya sendiri. Fatala ana fil masjid wa ana syahide. Kata Sahal bin Sa'ad, maka pada akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk mula'anah di masjid, dan Rasulullah menyaksikan dan Sahal bin Sa'ad menyaksikan. Ini hukumnya. Dalam artian tidak boleh dibunuh. Entah istrinya, entah suaminya, tidak boleh dibunuh. Dan kalau dibunuh, yang wajib adalah qisas. Sehingga barakallahu fikum, yang wajib dalam kejadian yang seperti ini adalah mula'anah. Dijatuhkan hukuman barakallahu fikum mula'ana. Maya seperti yang tadi kita jelaskan, ini hukum syar'i. Tapi kalau mau hukum islah, ada orang yang datang misalnya mengadu, saya mendapati istri saya begini dan begitu, tapi dia enggak mau ngaku. Kita kasih dua pilihan misalnya. Kita kasih dua pilihan. Kamu mau menutupi aibnya istrimu karena ini adalah aibmu juga sendiri. Kalau kamu mau menutupi aibnya istrimu, dan kamu mau memegang istrimu dengan sebaik-baiknya sebagaimana ketika ada seorang mengadukan istrinya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yada lamis, ya Rasulullah, istriku ini enggak pernah menolak tangan orang yang menyentuhnya. Siapa saja yang ngajak salaman, sementara saya cemburu sebagai seorang suami. Melihat istri saya seperti itu, dipegang tangannya oleh orang lain, kadang dibonceng teman kantornya, ini dan lain sebagainya, enggak tega ya, cemburu. Kata Rasulullah, "Thalliqah," ya sudah, ceraikan. Ngapain perempuan seperti itu kamu pelihara? Kata sang suami ini, "Walakinni uhibbuha ya Rasulullah." Tapi aku rasanya cintanya sudah berat sekali ya Rasulullah. Aku tetap mencintainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ihfazha." Kamu hanya dua pilihan. Kalau memang benar kamu mencintainya, kenapa kamu enggak menjaga dia? Kenapa kamu enggak menjaga dia dari laki-laki lain, melindungi dia, menemani dia, mendampingi dia pada saat bepergian, barakallahu fikum, sehingga dia pun aman? Naam, hanya dua pilihan. Imma menutupi aib istrinya, kalau sudah enggak kuat, kalau sudah enggak udah berat rasanya, ceraikan dengan cara yang baik, diam, menutupi aib masing-masing. Atau urusannya barakallahu fikum, urusan pemerintah, urusan hukumah, dan kalau sudah urusan hukumah lebih berat. Fana'am barakallahu fikum. Hadis ini mengingatkan kepada kita, ayyuhal muslimun, khususnya para suami, untuk memperlihatkan dan menampakkan barakallahu fikum tanggung jawab di dalam rumah tangga sebagai seorang suami. Seperti yang sering kita jelaskan, kadang-kadang seorang suami gak berdaya apa-apa. "Mah, ini kan lagi bulan puasa mah, ayo kita sholat taraweh di masjid." Jawabnya istrinya santai, "Kan Rasulullah mengatakan sholatnya wanita itu sebaik-baiknya itu di dalam rumah." Sebaik-baik sholatnya wanita di dalam rumah. Tapi kalau giliran 10 hari terakhir, siang, pagi, siang, malam, belanja atau dagangan di pasar tanpa izin suami, tanpa izin suami, kondangan ada undangan walimahan, udah pakai kalung, pakai gelang, pakai parem, "Pak, mau diantar enggak Pak? Kalau enggak saya naik ojek aja ini." Kurang ajarnya itu. Ketika diajak untuk sholat taraweh di masjid, untuk sholat di masjid berdalil sebaik-baik sholatnya wanita di rumah. Ketika undangan walimahan, suaminya diatur, "Pak, sempat ngantar enggak? Kalau enggak panggil beca ini, atau kalau enggak naik ojek udah." Suami pun pada saat itu hanya bisa bertekuk lutut, dia enggak bisa apa-apa. Fana'am barakallahu fikum ayyuhal muslimun. Falnattaqillah. Jangan kita membiarkan istri-istri kita, karena itu adalah tanggung jawab kita semua barakallahu fikum. Usahakan tundukkan mereka kepada di atas kebenaran, dan tunjukkan wibawamu sebagai suami barakallahu fikum. Bukan berarti selamanya bersikeras terus, bukan selamanya barakallahu fikum pasang bodi di hadapan istri, tetapi artinya dengan siasat, dengan barakallahu fikum siasat untuk bisa menundukkan mereka di atas barakallahu fikum al-haq. Nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana zawjatin salihat wa an yusliha lana syu'unana wa umurana وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.